Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'du ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur memuji Allah Azza wa Jal diberi kemudahan untuk belajar bersama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada kita ilmu yang bermanfaat dan diberi taufik dan kemudahan untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semuanya. Tayyib, ahibati fillah azzakumullah, di kesempatan kali ini karena sebentar lagi insyaallah taala kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan Ramadan. Di situ ada ibadah yang sangat agung yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai salah satu rukun, bagian inti daripada Islam ini, yaitu ibadah saum atau puasa di bulan Ramadan. Taib, menjadi kebiasaan para ulama kita, dan tentu kita ingin mengikuti, mencontoh yang seperti itu. Kebiasaan ulama kita, mereka menjelang Ramadan kembali mengulang murojaah, menyampaikan durus pelajaran-pelajaran kepada umat untuk mengingatkan terkait dengan bimbingan Allah dan Rasulnya dalam melakukan ibadah yang mulia yaitu puasa. Sebagaimana juga mereka ketika di menjelang musim haji, mereka pun membuka durus pelajaran-pelajaran untuk mengingatkan kaum muslimin bagi mereka yang ingin menunaikan ibadah haji agar diberi taufik untuk bisa memahami ilmu sehingga ibadah hajinya betul-betul dibimbing oleh Allah dan Rasulnya. Baik, maka di sini kita berusaha untuk mencontoh mereka bagaimana kita kembali mengingat-ingat pelajaran-pelajaran kita yang pernah kita dapatkan terkait dengan puasa Ramadan secara khusus dan juga hal-hal yang terkait yang biasa kita lakukan kita amalkan selama di bulan Ramadan. Taib. Ahibati fillah azzakumullah. Barangkali kita karena di sini banyak santri atau talabatul ilmi perlu memahami secara mendasar Bukan hanya sekedar pengetahuan global, ngerti secara umum, enggak. Bagaimana seorang thalib ilmi, seorang pelajar santri itu memahami sebuah permasalahan agama ini itu betul-betul memiliki dasar dan pondasi yang kokoh. Sehingga di sini kita akan belajar secara ya secara mendasar terkait dengan masalah ini ya setahap demi setahap insyaallah taala. Baik. Ahibati fila azzakumullah ya. Pertama perlu kita memahami makna dari kata asyam atau as-saum. Asyam atau saum itu dalam bahasa Arab itu semakna dengan kata atau muradif atau istilah kita apa sinonim ya memiliki padanan kata dengan kata imsak ya. Ya, al-kaf yaitu menahan diri. As-saum, as-siyam, al-imsak, al-kaf, anisyai, itu maknanya sama. Yaitu kalau dalam bahasa kita, menahan diri. Menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Nah, itu secara bahasa. Ya. Nah, adapun istilah ini kemudian, istilah saum atau siyam ini, kemudian dipakai oleh syariat ya, untuk menamakan sebuah ibadah yang khusus. Yaitu ibadah yang Allah tetapkan di bulan Ramadan yang berupa menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal lain yang bisa membatalkannya. Dari sejak terbitnya fajar, ya, bukan matahari ya, terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari ini. Ya. Jadi sekali lagi, istilah saum atau siam itu kemudian dipakai oleh syariat untuk menamakan ibadah yang khusus, ya, ibadah yang khusus yang berupa menahan diri. Ya. Menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal lain yang bisa membatalkannya dari sejak terbitnya fajar atau waktu subuh hingga terbenamnya matahari. Tayyib. Ahibati filha azzakumullah. Jadi, pemahaman seperti ini atau dasar seperti ini itu seringkali kita perlukan dalam kondisi-kondisi tertentu. Karena kadang ya kita akan mendapati dalam teks-teks ya dalam kata-kata yang kita temui di dalam kita selama belajar ya kata siam, kata saum, itu yang masih dimaknai dengan makna bahasa. Ya. Misalkan, ya, perkataan Maryam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Maryam, inni nazartu lirrahmani sauman, falan ukallimal yawma insiyya. Sungguh kata Maryam, aku bernazar ya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Penyayang, untuk apa? Saum, melakukan saum. Ya, di sini menggunakan kata saum, tetapi yang dimaksudkan saum di sini bukan saum menahan makan minum dan segala sesuatu dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, bukan itu. Tapi sebagaimana dijelaskan di lanjutannya yaitu falan ukallimal yauma insiya yaitu aku tidak akan mengajak bicara manusia seorang pun. Intinya saum di sini maknanya adalah menahan diri untuk tidak bicara dengan orang. Nah, barakallahu fikum. Demikian pula kata sholat, ya, secara bahasa maknanya semakna dengan doa, ya. Sama maknanya dengan kata doa. Doa semakna dengan sholat, sholat semakna dengan doa. Tapi kemudian kata sholat ini diambil, dipakai oleh syariat untuk menamakan ibadah yang khusus yang kita tahu selama ini. Baik. Tetapi kadang pula kata sholat masih dipakai, digunakan untuk makna yang dasar, makna aslinya, yaitu doa. Ya. Misal, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan terkait dengan perintah, ya, bagi petugas pengambil zakat, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum, wa shalli alaihim, dan salatlah atas mereka. Setelah ngambil zakatnya kemudian suruh salat untuk orang yang diambil zakatnya ini. Maksudnya bukan salat melakukan salat ada rukuk sujudnya dan seterusnya, enggak. Tapi maksudnya adalah mendoakan mereka, doakan mereka habis diterima zakatnya, mereka didoakan. Inna sholataka, sesungguhnya sholatmu itu, maksudnya adalah doamu itu. Sakanun lahum, adalah ketenangan untuk mereka. Mendatangkan ketenangan. Nah, demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Ya. Itu entah itu zakat, entah itu haji, entah itu umroh, atau ibadah yang lainnya pun, semuanya itu memiliki makna-makna dasar. Baik. Nah, kadangkala tadi itu kita perlu memahami kapan, ya, sebuah kata itu dimaksudkan dengan makna dasar dan kapan sebuah kata itu dimaksudkan dengan makna yang memang sudah jadikan sebagai sebuah nama, kayak gitu. Nah, sama misalkan, ya, dalam bahasa kita kan kayak gitu juga. Kadang ada sebuah kata yang itu sebenarnya punya makna, tetapi kemudian kata ini dipinjam untuk menamakan sesuatu. Kadang dipakai menamakan orang, ya kan? Kadang dipakai menamakan tempat, ya. Misalkan bejo itu kan bahasa kita. Ya. Untung bahasa kita kan. Kan mempunyai makna. Tapi kadang nama kata ini dipinjam, ya, dipakai untuk menamakan sesuatu, menamakan nama orang misalkan. Nah, termasuk banteran, nah kan? Banteran, ayo Melayu sing banteran. Sing banteran lah, kayak gitu barangkali. Barangkali maknanya embuh itu atau enggak, yang jelas adalah aslinya punya makna, tapi kemudian diambil kata itu untuk menamakan nama tempat di daerah sini, misalkan kayak gitu. Dan juga barangkali tempat-tempat yang lain. Tayyib barakallahu fikum. Ala kulli hal di sini, kadangkala kita perlu. Contoh misalkan bagaimana orang itu ketika salah memahami ini, salah juga tidak bisa memahami ini, kemudian salah paham. Contoh, ya, orang ketika salah memahami perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, ketika Umar mengatakan terkait dengan tarawih secara berjamaah, beliau mengatakan ni'matu bid'ah hadih, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Nah, bid'ah ini adalah bid'ah yang terbaik. Dipahami oleh sebagian orang, oh berarti ada bid'ah yang baik. Nah, ini kenapa bisa memahami seperti itu? Karena tadi tidak memahami sebenarnya bid'ah di sini itu yang dimaksudkan itu bid'ah yang dijadikan sebagai sebuah istilah. Ataukah itu bid'ah yang masih merupakan makna atau yang dimaksudkan adalah makna aslinya, makna dasarnya. Ya. Bid'ah itu kan secara makna dasar, ya, ya, sesuatu yang baru, ya. Semua yang baru, ya, ya. yang min ghairi apa sesuatu yang tidak ada sebelumnya itu disebut dengan bid'ah. Makanya Nabi SAW mengatakan wa ma kuntu bid'am minar rusuli. Aku ini bukan rasul yang bid'ah. Bukan rasul yang bid'ah. Kenapa? Karena sebelumnya sudah ada. Ya, ini kan kata bid'ah tapi maksudnya adalah makna dasar. Nah, berbeda dengan bid'ah dengan makna yang diambil oleh syariat untuk menamakan sebuah sesuatu yang jelek. Ya. Ketika Nabi mengatakan, ya, kullu bid'atin dolalah. Ya. Ini tentu berbeda. Apa yang dimaksudkan Nabi kullu bid'atin dolalah dengan perkataan Umar, nikmatu bid'ah hadi itu berbeda. Kata bid'ah yang dalam sabda Nabi kullu bid'atin dolalah itu bid'ah dengan atau kata bid'ah yang sudah diambil, dipakai oleh syariat untuk menamakan sebuah kondisi tertentu atau menamakan sesuatu tertentu. Sementara bid'ah yang dikatakan oleh Umar tadi itu adalah apa? Bid'ah dengan makna dasar. Karena tidak mungkin ya kita benturkan ya. Kalau kita maknakan seperti ya bahwasanya ada bid'ah yang baik otomatis akan menentang sabda Nabi. Sementara Nabi mengatakan kullu bid'atin dolalah. Ala kulli hal kembali kepada permasalahan kita. Kadangkala kita perlu memahami dasar-dasar seperti ini. Apalagi seorang talib ilmi. Nah, dasar nama sebuah kata. Termasuk misalkan terkait dengan kata imsak ini. Dengan kita memahami bahwasanya saum dengan imsak. Dengan siam, saum, imsak. Itu kata yang maknanya sama. Ya, kalau dalam bahasa kita itu sinonim, ya. Nah, seperti dalam bahasa Jawa mangan dengan madang, ya padha bae, ya kan. Nah, tayyib barakallahu fikum. Sama. Ada sinonim, ya. Dalam bahasa Indonesia yang sinonim apa, Mas? Yang namanya katanya sama, katanya berbeda tapi maknanya sama. Hah? Apa? Ada yang bisa ngasih contoh enggak? Ya pokoknya banyak lah ya. Pas kayak gini enggak ingat. Ala kulil banyak dalam bahasa Arab pun begitu. Banyak kata-kata yang maknanya juga sama. Tayyib barakallahu fikum. Nah, contoh ya di antara kesalahan yang kita bisa memahami salahnya sesuatu perkara. Ketik imsak tadi adalah puasa, puasa ya imsak. Maka ketika ada sesuatu yang kemudian dinamakan imsak, tetapi bukan dianggap sebagai puasa, ya kan? Benar apa salah? Dikatakan sebagai imsak, tetapi bukan puasa. Padahal puasa adalah imsak dan imsak adalah puasa. Contoh ya, yang banyak dipahami oleh kaum muslimin, sekitar 10 menit atau 15 menit sebelum azan subuh ada istilahnya waktu imsak, ya kan? Waktu imsak berarti kalau imsak itu sama dengan puasa, itu adalah waktu puasa, waktu mulainya puasa ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebagaimana nanti akan kita pelajari, puasa itu diawali, dimulai waktunya bukan 10 menit, 15 menit, atau berapapun dari sebelum subuh. Tapi mulainya adalah waktu subuh. Masuknya waktu fajar. Contoh firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah yang ma'ruf, yang sering kita dengar. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Thumma atimus siyama ilal lail. Ya. Yeah. Kata Allah Subhanahu wa taala ya, dan makan minumlah kalian, waqulu washrabu, makan minumlah kalian hingga jelas ya benang putih dengan benang hitam. ditafsirkan oleh Nabi SAW, benang putih maksudnya adalah cahaya fajar. Ya, karena fajar shodiq waktu subuh itu, kalau kita lihat di tempat yang lapang, ya, yang bisa melihat ufuk, ya, itu seperti cahaya putih yang mendatar. Ya, itu datar. Kalau ada cahaya putih yang mendatar, itu tanda masuk waktu subuh. Ya. Sudah jelas antara cahaya putih dengan yang gelap itu jelas. Sehingga maksudnya adalah ketika masuk waktu subuh. Nah, Allah mengatakan makan minumlah sampai waktu subuh, gampangannya kayak gitu. Ya. Nah, baru setelah itu, ya. Tsumma atimmus syiyama ila al-lail. Kemudian, ya, sempurnakan puasa itu sampai malam. Jadi sejak fajar itulah menahan diri, dengan kata lain imsak, saum, siam, atau dalam bahasa kita puasa, ya, bukan dari beberapa menit sebelumnya. Nah, sehingga dari sini saja sebenarnya nampak, ya, nampak kekurang tepatan, ya, apa yang selama ini banyak dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin. Barakallahu fikum. Nah, sehingga tidak ada imsak secara khusus sebelum waktu subuh. Imsak ya waktu subuh. Ya, karena itulah waktu puasa. Taib, kembali kepada tadi, ya, makna puasa adalah imsak. Dan secara syariat adalah imsak, menahan diri dari tidak makan, tidak minum, dan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, ya, yang membatalkannya dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Tayyib barakallahu fikum. Kemudian, ya, kalau kita sudah memahami, kita masuk ke poin berikutnya yang biasanya menjadi dasar-dasar pembahasan dalam setiap ibadah, ya. Kalau maknanya sudah paham, ya, yang terpenting lagi adalah syarat sahnya puasa. Sebagaimana kalau sholat ada syarat sahnya sholat. Nah, syarat sahnya puasa, ya, yang umum dulu, yang umum, yang ada dalam semua ibadah, yaitu Islam, ya, Islam dan akal. Ini semuanya ibadah ada. Nah, Islam, akal, dan yang ketiga ini yang kadang ada batasannya adalah tamyiz terkait dengan usia. Yang ada batasannya adalah balig. Kalau misalkan haji, ya, batasannya adalah balig. Nah, sebelum balig, ya, maka belum menggugurkan kewajiban haji itu atau umroh. Ya. Demikian pula sholat, ya, sebelum balig, ya, belum wajib itu untuk sholat. Nah, ini kalau batasan sahnya itu tabyiz kalau puasa, ya. Jadi kembali ke anu dulu, ya, satu-satu. Islam maknanya kalau puasa itu dilakukan oleh orang yang kafir, maka tidak diterima, tidak sah. Ya, karena sebagaimana kita tahu firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Furqan, ya. Nah, waqadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansuran. Nah, dan kami tampakkan, ya, kepada mereka apa yang dulu mereka kerjakan, kemudian kami jadikan itu sebagai haba mansuran, ya, debu yang berterbangan. Tidak bisa diambil manfaatnya. Kemudian akal, ya. Demikian pula akal, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an salas. Pena pencatatan amal itu diangkat, maksudnya tidak akan ditulis catatan-catatan itu, amal-amal itu, ya, dari tiga golongan manusia. Nah. As-saghiru hatta yablu, ya. Wan na'imu hatta yastayqid, ya. wal majnun hatta yafiq, atau kama qala alaihi salatu wasalam. Anak kecil hingga balig, ya. Kemudian orang yang tidur hingga bangun dan orang yang gila hingga dia itu sadar. Maka orang yang gila yang tidak ada akalnya tidak sah ibadahnya. Sehingga syarat yang kedua harus berakal. Ya. Orang yang gila puasa ya tidak sah. Baik, barakallahu fikum. Nanti walaupun ada pembahasan bagaimana terkait dengan faqdu al-aql mu'aqqatan ya. Tapi ya tidak usah dulu barangkali lah. Nanti tafsilnya ya barangkali intinya dasar-dasar aja lah. Kalau ada kasus saja, kalau ini itu jarang kasus lah. Intinya hilangnya akal sebentar ya, di pertengahan waktu itu hukumnya seperti apa? Itu suatu saat insya Allah akan antum pelajari barakallahu fikum. Baik. Kemudian yang ketiga, ya tadi pertama Islam berakal dan ya terkait dengan sahnya para ulama mengatakan tamyiz. Ya. Jadi orang yang mumayyiz ya mayoritas ulama mengatakan 7 tahun batasannya. Tapi kalau batasan wajibnya itu balik. Maksudnya kalau sudah tamyiz puasanya sah tetapi belum wajib. Tapi kalau sudah balik sudah wajib puasa. Nah, kalau batasan sahnya adalah mumayyiz. Ya, 7 tahun kalau balik ya. Kalau perempuannya haid, kalau laki-laki sudah mimpi basah atau ya tanda-tanda yang lain yang insya Allah ya ada tempatnya kita pelajari ya. Atau sudah antum pelajari insya Allah. Taib. Ala kulli hal ya. Kemudian yang keempat ini. Yang terkait dengan secara khusus ibadah puasa. Atau yang secara umum dulu ya. Yaitu niat. Nah, niat. Niat. Termasuk syarat sahnya apa ini syarat sahnya puasa niat. Nah niat ini ahibati fil azakumullah sekalian ya, niat termasuk syarat karena harus diwujudkan sebelum mulai. Jadi yang namanya syarat itu harus diwujudkan sebelum sebuah ibadah itu dimulai. Jadi kewajiban yang di apa yang harus ditunaikan sebelum ibadah dikerjakan itu namanya syarat. Adapun kalau yang harus ditunaikan ketika ibadah itu dilakukan itu termasuk rukun ya. Kalau dalam sholat nanti ada kewajiban yang hukumnya ada hukum sedikit perbedaan. Tapi secara umum dalam ibadah yang lain ya dalam puasa nanti ada syarat yang itu harus diwujudkan sebelum mulai dan ada rukun yang harus diwujudkan di saat ibadah itu. Nah, niat, niat harus diwujudkan sebelum mulai. Maknanya kalau niatnya di pertengahan puasa maka tidak sah. Ini sepakat kalau puasa wajib, puasa Ramadan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man lam yujmi' as-sawm atau as-siyama, man lam yujmi' as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Dalam riwayat yang lain, man lam yubayyit as-siyam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, siapa yang tidak ya berniat puasa sebelum fajar, dalam riwayat yang di malam hari sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Ya, jadi terkait dengan ini Nabi mengatakan siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar maka tidak sah puasanya. Ini para ulama sepakat terkait dengan puasa Ramadan. Kemudian yang diperselisihkan terkait dengan bulan Ramadan, apakah niat ini cukup di awal Ramadan sekali sehingga untuk seterusnya cukup, tidak perlu niat-niat lagi. Ya, sebagian ulama ada yang berpendapat demikian. Ada yang berpendapat setiap harinya harus berniat. Setiap malamnya sebelum fajarnya harus berniat. Nah, pokoknya sebelum fajar malam hari, sebelum tidur, atau habis maghrib sudah termasuk. Karena sudah masuk maghrib itu sudah masuk malam. Tayyib. Wallahu a'lam bishawab, ya, yang rajih dalam masalah ini adalah bahwasanya setiap hari, setiap malam, ya, minimal sebelum subuh harus berniat. Kenapa? Karena para ulama yang mengatakan cukup di awal Ramadan, mereka itu mengkiaskan atau menyamakan dengan sholat. Ya. Sholat kan niatnya itu cukup atau di awal. Ya. Di awal. Tidak perlu setiap rakaat kemudian berniat baru, setiap rakaat berniat baru. Tidak. Ya. Tapi cukup dari awal. Nah. Demikian pula, ya, makanya menunjukkan kalau batal di rokaat ketiga, ya, rokaat ketiga buang angin misalkan, kira-kira gantinya dari awal apa cukup ganti rokaat ketiga dok? Hah? Dari awal kan, ya, ganti sholatnya dari awal. Apa kemudian wudu terus lama wis rong rakaat kok siki ya langsung rakaat ketiga rakaat siji loro kan ora batal. Nah, ndak kayak gitu, salat itu batal satu rakaat dari awal pun dianggap batal. Ya. Adapun puasa, ya. Kalau misalkan kalian, ya, pas puasa sampai sudah 28, ya. Ndak ada yang batal. Kemudian qadarullah pas, ya. Tanggal 29, ya, batal, ya. Disebabkan karena mungkin sakit atau safar, ya. Atau hal-hal yang lain, ya, harus membatalkan puasa. Nah, apakah harus mengganti dari awal? Nah, mau ganti dari awal, padahal bolongnya cuma sedina. Ya, ganti kabeh 30 hari atau 29 hari. Ya enggak, gantinya cukup sehari itu saja, ya. Nah, sehari atau dua hari yang memang enggak puasa. Nah, ini menunjukkan berbeda kan dengan sholat, menunjukkan bahwasannya masing-masing hari itu ibadah yang terpisah, ya, masing-masing hari adalah puasa yang terpisah. Buktinya kalau batal satu tidak mesti batal semuanya, menunjukkan itu terpisah. Karena itu ibadah yang terpisah maka perlu niat tersendiri. Nah, gitu. Jadi, kenapa perlu niat tersendiri? Karena ibadah yang terpisah antara hari yang satu dengan hari yang lainnya. Tayyib barakallahu fikum. Nah, adapun terkait dengan puasa sunnah, ya kan? Ini yang diperselisihkan ulama terkait dengan apakah boleh berniat dari sejak pertengahan hari atau pagi-pagi, ya. Misalkan mau sarapan kok enggak ada makanan, lah wis mending puasa bae lah. Nah. Sebagian ulama mengatakan boleh, yang penting dari subuh yaitu belum makan, belum minum. Tayyib. Dalilnya apa? Nah, sebagian ulama berdalilkan, ya, kisah bagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari datang bertanya kepada Aisyah, "Hal indakum ta'am?" Ya. Kemudian Aisyah mengatakan tidak ada, tidak punya. Ma'indana ta'am. Ya. Maka kemudian Nabi mengatakan, sa'idan ala sa'im, kalau begitu ya saya puasa sajalah. Ya. Saya puasa saja. Dalam hari yang lain, ya Aisyah mengatakan, ya, na'am, uhdiyalana haisun. Ya. Ada hais yang dihadiahkan kepada kita, jenis makanan. Terbuat dari kurma, ya, ya, yang dari si mirip tiwul, antum sih orang ngerti tiwul sih, ya, zaman sekarang, ya, zaman dulu, ya, tahu tiwul mas? Anda ada yang tahu ya, anak sekarang, masya Allah, ya, tiwul itu dari gaplek, gaplek juga tahu enggak gaplek? Gaplek juga enggak tahu ya, singkong dikeringkan, ya, kalau sudah kering, ya kan, ditumbuk halus, ya, digiling, ya, nanti dibuat, nah itu namanya tiwul. Nah, tiwul. Nah, kalau dikasih apa gula merah, ditambah parutan kelapa, enaknya pol mas, masya Allah. Enaknya pol zaman dulu enak kan. Enggak tahu sekarang atas itu yang apa ndak. Enggak enak ya, Pak. Masih. Tayyib barakallahu fikum. Wong enggak ditambah apa gula merah aja enak kok, ya kan? Enak. Adanya itu sih zaman itu. Tayyib barakallahu fikum. Ah, ini tapi bukan dari singkong, dari kurma yang kering biasanya. Jadi kurma yang kering kemudian dilembutkan, nah dibuat ya mirip bentuknya kayak gitu, iya. Nah, haiz. Ya. Makanya kemudian Nabi makan. Ya. Nah, hadis ini ya sebagian ulama mengatakan lah tadi Nabi mengatakan idzan ana shaim, kalau begitu saya puasalah. Berarti niat puasanya di pertengahan hari. Ya. Cari makanan tidak ada makanan, kemudian wislah puasa baik. Nah. Sebagian ulama mengatakan berarti puasa sunnah boleh niat puasa di pertengahan hari. Tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan tidak. Ya kan? Hadis yang tadi ya, kata Nabi alaihissalatu wassalam, man lam yubayyitisyam qabla al-fajri fala syama lahu, siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar maka tidak ada puasa baginya. Ini puasa maknanya umum. Sehingga puasa apapun itu. Ya. Tahunya umum dari mana? Nah, karena saum ya. Fala siyama lahu. Kata siyam di sini kata nakiroh. Ya. Isim nakiroh. Ya. Tidak ada alif lamnya. Nah, sementara ada kaidah usul fikih yang mengatakan bahwasanya an-nakiratu fi siyakin nafi tufidul umum, ya. Isim nakirah yang tidak ada alif lamnya itu kemudian terletak dalam kalimat ya peniadaan tidak ada puasa, fala siyama, nah, tidak ada puasa, maka ini memberikan faedah atau makna umum sehingga puasanya itu umum, puasa apa saja, entah puasa wajib entah puasa sunnah. Baik. Lah terus tadi sabda Nabi gimana wong pertengahan hari beliau mengatakan idzan ana shaim. Nah, ini hadis itu tidak secara tegas Nabi baru berniat puasa saat itu. Bisa jadi sebelum subuh Nabi sudah niat puasa, ya. Cuman karena puasa sunnah kan boleh kalau ada makanan membatalkan. Sebagaimana kisah yang satunya tadi, ketika ada yang ngasih hadiah haiz, Nabi tidak jadi puasa, langsung makan. Ya kan? Nah, ketika itu bisa jadi dari sebelum subuh, Nabi sudah niat puasa, ya. Tetapi kemudian kalau ada makanan ya tidak jadi puasa, tapi kalau tidak ada makanan, lanjut puasanya. Jadi bisa jadi, ya. Apa niat puasanya itu dari sebelum subuh. Karena ketika yang diadai haiz tadi itu, pun ada riwayat yang Nabi mengatakan, ya, faqad asbahtu shaiman, sungguh di pagi hari tadi aku sudah berniat puasa. Menunjukkan bahwasanya sebenarnya bisa jadi dari sebelum subuh Nabi itu sudah berniat puasa, cuman karena puasa sunnah mau dibatalkan ya boleh, dilanjutkan juga baik. Nah, sehingga kalau ada makanan ya Nabi kadang makan, ya kalau tidak ada makan ya sudahlah lanjut puasanya kayak gitu. Jadi maksudnya adalah idzan ana shaim, kalau begitu saya lanjut puasanya. Jadi maknanya kayak gitu, bukan maknanya kalau begitu saya baru berniat puasa, bukan demikian. Nah, sehingga dengan demikian dua hadis ini bisa disinkronkan, dijamak, digabungkan, tidak ada yang disingkirkan. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini jadi ahibati filah ya, baru tiga yang termasuk syarat-syarat. Tapi barangkali secara ringkas ya perlu kita sebutkan semuanya, ini syarat-syaratnya supaya tersebutkan semua, ya. Syarat yang keempat yaitu ini khusus bagi wanita, at-taharatu minal haidhi wan nifas, suci dari haid dan nifas. Suci, ya, dipersyaratkan itu. Kalau wanita haid, ya tidak sah, ya, tidak sah puasanya, ya. Nah, misalkan puasa, ya kan, tinggal 5 menit buka, qodarullah kemudian datang bulan, ya wis, ya kan, harus diganti. Ya. Meskipun tinggal 5 menit, tinggal 10 menit, ya. Karena memang ya sudah ya sama seperti antum, ya kan. Ketika mau salam, ini imamnya suwe teman sudah ngampet-ampet pengen buang angin, ya kan. Mau salam-salam sih gimana, ya kan. Akhirnya sudah keduluan yang di bawah sebelum imamnya salam, ya sudah. Antum harus ngutang dari awal, kan kayak gitu. Meskipun tinggal nunggu salam, tok. Barakallahu fikum. Nah, itu ya. Itu berarti 4 syarat sahnya puasa. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, barangkali sudah masuk di waktu puasa insya Allah, kita akan lanjut secara bertahap terkait dengan rukun, terkait dengan sunnah-sunnah, ya, dan yang lainnya. Insya Allah ta'ala barakallahu fikum. Nggih, pripun, Mbah? Apanya? Oh, 2 kali. Oh, iya. Itu orang yang kayak gitu itu biasanya ragu-ragu, Mbah, ya. Biasanya. Itu orang yang ragu-ragu, ya. Orang ragu-ragu lah, mau mbok niate ora sah. Iya kan? Dibaleni maning lah, Allahu Akbar maning. Terus bisa jadi sokan malah kadang nyampe ping 5, ping 6, ping 7 ndean ada, Mbah, ya. Pernah ya kan saya mendapati, ya. Bolak-balik sampai kita itu mau rukuk baru kemudian buru-buru Allahu Akbar. Nek kuwi nek ketika arep rukuk dianggap sah tuh, coba. Nek arep rukuk karena imamnya wis kadung rukuk dianggap sah, tapi dari tadi dianggap ndak sah. Kan aneh jane, ya kan? Kenapa ndak dianggap yang dari pertama tadi sah? Nah, karena ragu-ragu. Ini mengikuti was-was. Bisikan setan, was-was ko, niate urung bener kowe. Nah, dituruti, oh iya ya. Lah mbok ora salah, baleni maning. Setan maning, ya karena setan dituruti ya seneng, maning, ya kan? Bolak-balik akhirnya, ya. Setan kayak gitu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, beliau itu memberikan arahan, ya. Ketika ketika was-was ini, ya. Ketika ada was-was, ya. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, ya, falyasta'id billahi wal yantahi. Isti'adzahlah, ya, mintalah perlindungan kepada Allah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian wal yantahi, dan hentikan was-was itu, jangan dituruti. Kalau dituruti ora rampung-rampung, enggak selesai-selesai. Nah, barakallahu fikum. Jadi sudah ada sebenarnya obat dari Nabi, ya. Ta'awudz, ya, isti'adzah dan memutus was-was tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nggih, niku nggih. Nah, terkait dengan apakah makruh gosok gigi di siang hari meskipun tidak haus atau lapar karena tidak tahan baunya. Nah, biasanya sing ora tahan baunya mbok tetanggane, Mas. Dewe mbok aman-aman bae biasanya kan. Ambune ora enak bae ora sadar, ya kan. Sing sadar tanggane lu ambune gigi. Taya barakallahu fikum. Nah. Apakah batal orang yang lupa? Ah. Kalau puasa sunnah gara-gara lauknya tidak cocok. Gara-gara lauknya tidak cocok, puasa sunnah. Ya. Assalamualaikum. Baik, kalau memang ya dari awal gini aja triknya, Mas. Jadi supaya keluar dari khilaf, ya. Biasakan ya, setiap sebelum subuh itu niat puasa. kalau lauknya enak, ora kan puasa sunnah iki lah, ya kan. Kayak Nabi juga ketika ada hadiah haid beliau ndak melanjutkan puasanya. Ya. beliau mengatakan, ya, kuntu asbahtu saiman, tadi dari awal sebenarnya aku puasa. Atau juga bilang kayak gitu, sebenarnya dari subuh tadi niat puasa, karena lauknya enak gak jadi puasa. Nah, kalau ternyata lauknya ndak enak, lah, lauknya ndak enak, uslah, izan ana shaim, kayak gitu. Kalau begitu saya puasa saja. Barakallahu fikum. Nah, baik, barakallahu fikum. Adapun terkait dengan tadi, ya, terkait dengan sikat gigi, ya, sikat gigi. Secara umum di sini kaidahnya terkait dengan sebagaimana keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan yang lainnya, ini pembahasannya terkait dengan masalah matmadhah wal istinsyak. Ya, kumur-kumur dan istinsyak, yaitu nyedot air dengan hidung ketika wudu. Nabi mengatakan wa balig fil istinsyak illa antakuna saiman. Ya. Sungguh-sungguhlah dalam istinsyak, kalau istinsyak nyedot air ketika wudu yang sungguh-sungguh, ya. Kecuali ketika puasa. Ketika engkau puasa, maka sedikit saja, enggak usah terlalu dalam-dalam. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang puasa pun tetap harus istinsyak. Kalau istinsyak itu saja boleh, apalagi kumur-kumur. Istinsyak itu lebih susah untuk dikendalikan, ya, dibandingkan dengan kumur-kumur, ya. Nah, makanya dan istinsyak dan kumur-kumur itu adalah satu kesatuan, ya, sebagaimana kita tahu dalam tata cara wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mengambil satu cakupan air, ya. Sumastan saka wastansaro, ya. Famat madho wastansaka wastansar, ya. Beliau langsung matmit, ya. Kumur-kumur dan istinsar, kemudian istinsar. Satu kesatuan. Nah, ketika orang yang puasa itu boleh kumur-kumur, boleh nyedot air ke dalam hidung, maknanya selama tidak memasukkan air itu ke kerongkongan ke perut, maka tidak membatalkan puasa. Sehingga kalau sikat gigi, kemudian selama tidak menelan, ya, odole dering enak, ya, nah, misalnya terus ditelan, ya, itu bukan makanan, Mas, barakallahu fikum. Sembriwegi, ya, tapi bukan makanan itu, ya. Nah, kalau selama tidak ditelan, ya, masalah tidak batal puasanya. Cuman memang ada sebagian ulama yang berpendapat makruh. Insya Allah detailnya nanti. Tapi secara umum tidak mengapa. Barakallahu fikum. Nah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ini satu pertanyaannya. Tidak usah dijawab dulu lah. Besok lagi. Ya. Besoknya. Apakah hukum sholat witir berjamaah di bulan Ramadan? Sunnah, ya kan? Sebagaimana sholat tarawih juga sunnah. Singkat-singkat saja lah, nanti pembahasannya ada khusus sih. Nah, karena dia adalah, dan itu lebih baik. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ya, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu laylah. Kama qala alaihi salatu wasallam. Siapa yang sholat malam hingga atau bersama imam hingga selesai, maka akan ditulis untuk dia, ya, ditulis untuk dia sholat satu malam penuh, ya kan. Kalau tarawihnya jamaah kemudian lawitire ora usalah, ya, mengkoba, ya, eman-eman, ya kan, pahala untuk mendapatkan apa, mendapatkan pahala sholat satu malam tidak dapat karena nggak ikut sampai selesainya imam. Baik. Intinya sholat tarawih termasuk witir sampai imam selesai. Meskipun nanti sholat apa tahajud lagi, sholat malam lagi tidak masalah. Yang penting tidak witir lagi. Witir cuman sekali. La witrani fil lailah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidak ada dua witir dalam satu malam. Nah, eman-eman, Mbah. Nggih, niku wau. Mending witir teng masjid sarang-sarang kali imam. Nek salate dugi rampung kali imam, niku pahalane kados salat semalam suntuk. Nah, mbok eman-eman, ya. Nggih, maneman, Mbah. Nggih, nginjak-injak ampun, Mbah. Eman-eman nggih. Nggih, kondure nempun rampung sedaya mawon, barakallahu fiik. Nah, mending mangke mawon. Mangke-mangke witire sareng kali imam. Nggih. Niku nek mboten pas wonten tarawih. Nek pas salat biasa nggih ya. Ya, enam, ya. Nah, memang benar salat sunnah secara umum mboten witir tok, Mbah, ya. Salatil mar'i, ya. Naam. Afdhalus salatil mar'i fi baiti illa an takuna maktuba kama qala al-salatu wasalam. Sebaik-baiknya salatnya seorang adalah di rumah, kecuali sholat wajib, itu secara umum, ya. Tapi ketika ada sholat tarawih berjamaah, tadi dalilnya lain lagi. Tadi siapa yang apa manqama mal imam hatta yang sharif, siapa yang sholat bersama dengan imam hingga selesai, ditulis untuk dia pahala sholat satu malam. Kan eman-eman yang buatan kali imam witire, Mbah. Nah, barakallahu fikum. Apakah orang gila pada hari kiamat akan dihisab? Ya, kalau gila memang, ya nanti kalau dia gilanya atau gilanya itu setelah balik, maka dihisab dari sejak mulai balik sampai dia datang gila, itu yang dihitung. Tapi kalau dari sebelum balik, maka nanti sebagaimana akan kita ketahui akan diberlakukan sebagaimana ahlul fatrah, ya, sebagaimana ahlul fatrah yang akan diuji nanti pada hari kiamat. Disuruh masuk ke dalam api, kalau dia mau, maka pada hakikatnya dia masuk ke dalam surga. Barakallahu fikum. Berkumur-kumur atau mengumpulkan ludah lalu ditelan. Loh, kumur-kumur orang lain itu ditelan, ya. Nah, mengumpulkan ludah lalu ditelan itu batal apa tidak, cukup sekian? Nah, kalau disengaja seperti para ulama mengatakan batal, kalau sengaja dikumpulkan. Tapi kalau ya menelan ludah secara umum, ya para ulama mengatakan tidak mengapa. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau menelan ludah sampai penuh mulutnya gitu ya, sampai mau keluar, ah ditelanlah, lumayan kayak minum, ya. Jangan, barakallahu fikum. Nah, enggak masalah, Mbak. Ya. Kalau seperti ini biasa kan, biasa nelen ludah enggak apa-apa, biasa ya. Kalau yang pertanyaan dikumpulkan, ya kan? Dikumpulkan sampai segelas misalkan apa maning, ya kan? Aduh. Oh. Oke, Mbak. Tentang sholawat tarhim. Nah, tidak ada bacaan secara khusus sebelum adzan. Ya. Ya, tidak ada riwayat adanya doa bacaan khusus setelah adzan. Apapun itu, ya apapun itu, entah solawat entah yang lain. Nah, barakallahu fikum. Cukup, insyaallah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.